katakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Atas barang siapa yang bersabar dan mudah memberikan maaf, inna dzalika la min azmil umur. Allah puji perbuatan sabar. Allah katakan inna dzalika la min azmil umur, perkara yang mulia. Kesabaran, sifat sabar adalah sifat mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk terus-menerus di atas kesabaran. Apapun kondisi kita, kita disuruh bersabar. Karena memang hidup sangat membutuhkan kesabaran. Karena beratnya hidup kita, maka salah satu alat yang Allah persiapkan, yang Allah perintahkan kita untuk mengambil alat itu sebagai alat bantuan adalah kesabaran. Dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ambillah pertolongan atas kepada kalian bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Memang hidup ini sangat perlu untuk kita lengkapi, kita hiasi dengan sifat sabar. Hadis banyak pula Rasulullah SAW mengatakan untuk kita banyak bersabar. Di dalam hadis dikatakan pula bahwa hidup kita akan menghadapi ujian-ujian yang itu semua memerlukan kesabaran. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuridillahi bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah akan berikan musibah dan musibah. Allah akan timpakan kepada orang itu musibah demi musibah, ujian demi ujian. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dan dia bersabar dan dia berharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan timpakan ujian demi ujian. Ujian yang menimpa diri kita, kalau kita hadapi dengan kesabaran dan kita yakin bahwa itu adalah musibah dari Allah, dan kita berharap pahala di sisi Allah, maka musibah itu salah satu tanda yuridullah bihi khairan. Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Kata Syekh Utsaimin, "Amma idza lam yasbir fa innahu qad yusab al insan bi balaya kathirah wa laysa fi khair." Ada pula orang yang ditimpakan oleh Allah dengan musibah demi musibah, tetapi dia tidak bersabar. Maka ini bukan ciri-ciri kalau Allah itu sedang suka sama dia. Bukan berarti Allah sedang menghendaki kebaikan untuknya. Karena orang-orang kafir juga ditimpa musibah. Orang kafir juga ditimpa derita. Tetapi orang kafir ketika mendapatkan derita dan musibah-musibah bukan berarti masuk dalam hadis ini yang Rasul katakan man yuridillahi khairan yusib minhu. Jadi salah satu tanda Allah cinta atau Allah menghendaki kebaikan buat kita adalah musibah demi musibah yang menimpa diri kita. Maka kalau ada musibah menimpa diri kita, yang harus pertama kita lakukan adalah kita sadar bahwa ini jangan-jangan Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Maka kalau musibah datang kepada kita, yang mesti kita lakukan adalah kita bersabar atas musibah-musibah itu. Kita mesti sadar, jangan-jangan ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Allah menghendaki kebaikan untuk saya. Kenapa dikatakan musibah itu adalah satu kebaikan? Tanda-tanda kebaikan yang Allah kehendaki, karena setiap musibah adalah sebagai alat pembersih dari dosa-dosa kita, pembersih dari kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau karena musibah itu dosa kita terhapuskan, kalau karena musibah itu dosa kita dibersihkan, apakah bukan ini sebagai satu kebaikan buat kita? Maka musibah yang dengan musibah itu akan terhapuskan dosa-dosa kita, ini adalah satu kenikmatan dibanding kalau dosa itu Allah balaskan di kelak di yaumul qiyamah dengan azabnya wal iyadz billah. Karena azab dunia, seberapapun beratnya azab dunia, maka tidaklah ada artinya dibanding azab akhirat. Di dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ana Nabi SAW qala, ma min muslimin yusibu adzab syaukatan fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa khattat anhu dhunubahu kama tahutta asyjarah waraqaha. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim menimpa gangguan padanya, ada gangguan yang menimpa dirinya, baik cuma sekedar duri ataupun yang lebih besar dari itu, kecuali setiap derita itu apapun kecilnya, seberapa kecilnya, illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa khattat anhu dhunubahu, maka akan terhapuslah dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Bahkan dikatakan akan gugurlah dosa-dosanya itu seperti gugurnya dedaunan dari pohonnya. Daun yang kering ketika jatuh dari pohon, inilah yang digunakan perumpamaan oleh Rasul alaihissalam atas gugurnya dosa-dosa yang disebabkan oleh adanya gangguan atau derita. Apapun derita yang menimpa si muslim, besar ataupun kecil, termasuk di dalamnya sakitnya hati ini karena gangguan tetangga, sakitnya hati ini karena ucapan-ucapan jelek musuh ataupun yang lainnya, maka semua itu akan menghapus dosa yang menimpa pada kita. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapakah di antara kita yang tidak pernah salah? Lalu mau dikemanakan dosa itu, kesalahan itu mau dikemanakan? Akankah kita koleksi, kita bawa ke yaumul akhir wal iazubillah? Kita berlindung dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Jangan sampai dosa kita kita bawa ke akhirat lalu Allah balaskan di akhirat, naudzubillah. Maka dengan adanya berita ini, ketika musibah menimpa kita, kita sadar barangkali ini cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, agar kita ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, agar kelak ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci dari dosa-dosa, maka Allah lengkapi kita dengan syariat untuk penghapus dosa, yaitu derita yang menimpa si muslim di dunia ini. Oleh karena itu, hendaknya si muslim ketika menimpa dirinya satu musibah, ingatlah pahala, ingatlah apa yang Allah siapkan untuk dirinya setelah musibah-musibah itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah bahwa musibah menjadikan kita mendapatkan dua kebaikan. Ketika kita mendapatkan musibah lalu kita bersabar dan ihtisab berharap pahala sisi Allah, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Apa itu? Yang pertama adalah takfir dzunub. Musibah-musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan kita ihtisab setelah kita mendapatkan ujian derita tadi, kita berharap pahala sisi Allah, kita akan mendapatkan ziyadah al-hasanat, mendapatkan pahala. Justru musibah menghapus dosa dan menambah pahala. Oleh karena itu, ketika kita sadar, hendaknya jangan lupa kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Kalau sampai lupa, akibatnya adalah justru bukan kita menerima. Yang sering kebanyakan manusia ketika musibah menerima dirinya, fayadhik sadrahu, merasa sempit dadanya. Lalu fayasir dzajr, dia gelisah dan berontak. Saya dari dulu sakit terus, menderita terus, rugi terus, hancur terus. Sholat sudah 5 waktu ke masjid, Allah perlakukan saya seperti ini. Ketika ditimpa ujian, bukan dia tambah lebih mendekat kepada Allah, tambah meyakini bahwa ujian ini adalah tanda kebaikan yang Allah berikan buat kita. Tapi kebanyakan orang justru sebaliknya. Maka kalau kita sadar bahwa ujian itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah segerakan balasan atas kejelekan itu di dunia. Siksaan itu Allah segerakan di dunia. Wa idza arada bi 'abdi syarr amsaka 'anhu bi dzanbi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Tetapi kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, Allah akhirkan, Allah tunda pembalasan atas kejahatan, kedosa yang dia lakukan di dunia, kelak di yaumul kiamah dikumpulkan. Lalu Nabi mengatakan, inna azamal jazama azamal bala, wa inna allaha idza ahabba al-qauma ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan kelak di yaumul kiamat sesuai dengan besarnya musibah yang menimpa dirimu. Tambah besar musibah menimpa dirimu, tambah besar pula balasan yang Allah sediakan untukmu. Tambah besarnya derita, tambah besar pula kenikmatan-kenikmatan yang dia akan dapati kelak di yaumul kiamah. Inna azamal jaza ma'azamal bala. Sesungguh balasan pahala itu sesuai dengan besarnya bala, ujian. Wa innal ta'ala idza ahabal qauma ibtalahum. Sesungguhnya ketika Allah cinta pada satu kaum, maka Allah berikan derita, bala, musibah kepadanya, ujian kepadanya. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang terima dengan ujian Allah, barang siapa yang menerima atas derita yang Allah timpakan kepadanya, maka keridhaan Allah bersamanya. Allah pun ridha dengan orang itu. Waman sakhata, sakhata, waman sakhata falahu sakhat. Akan tetapi barang siapa yang tidak menerima dan murka, maka Allah pun murka kepadanya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita ketahui bahwa Allah berbuat apa yang Allah suka, dan tidak bisa kita menuntut kenapa Allah berbuat demikian dan demikian. Karena Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah sukai. terserah Allah. Dan tidak ada satu pun makhluk yang bisa menuntut kenapa Allah berbuat demikian, tidak ada begitu. Karena Allah fa'alu lima yurid. Allah bebas berbuat karena Allah lah sang pemilik semua makhluk. Allah lah raja segala semua raja. Allah lah yang paling berkuasa. Allah lah yang paling kuat. Maka Allah fa'alu lima yurid. Allah bebas berbuat apapun. Allah pun telah berfirman di dalam surat Al-Hajj, innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah berbuat apa yang Allah sukai. Maka ketika Allah mengatakan idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Ini menyangkut masalah iradah Allah, menyangkut masalah kehendak Allah. Maka kita tidak bisa mengatakan kenapa Allah kok begitu. Itulah kehendak Allah. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Yang namanya manusia, siapapun dia, kaya atau miskin, sang pemimpin ataupun yang dipimpin, kiai ataupun murid-muridnya, maka semuanya tidak pernah ada satupun di antara mereka yang terbebas dari kesalahan. Tidak ada pun satu di antara mereka yang terbebas dari kemaksiatan. Tidak ada satu pun dari mereka yang terbebas, tidak pernah bermalas-malasan dalam beribadah. Pasti akan ada dalam ibadah kekurangan demi kekurangan. Kadang ketika kita sholat, di dalam sholat kita ada pikiran yang luar. Ini melalui kekurangan dalam sholatnya. Siapapun kita, seringkali kita terjatuh adanya perbuatan di dalam ibadah kita kekurangan menjalankan. Maka semua ini adalah perbuatan dosa, semua ini adalah kesalahan. Anda bayangkan kalau kesalahan-kesalahan itu tertumpuk tanpa ada alat pembersih, tanpa ada filter. Bayangkan kendaraan kita saja kalau tidak dibeli filter, rusak. Kita punya AC, enggak dibeli filter, rusak. Allah telah melengkapi diri kita ini dengan satu sistem yang akan menjaring dosa-dosa kita, dan ada alat pembersih dari dosa-dosa itu. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kepada seorang hamba, ajjala lahu al-uqubah di dunia, Allah segerakan balasannya di dunia, tidak nanti di akhirat. Maka kalau antum mendapati di hari ini ada sakit, jangan-jangan ini karena perbuatan dosa saya. Kalau antum melihat kadang anak kita agak bandel, agak rewel, agak ruwet, jangan-jangan dosa kita ini. Kalau kita lihat tetangga kita kok ruwet ya, tiba-tiba selalu nyerang kita, perlu kita sadar, jangan-jangan ini adalah sebab dosa kita. Sampai dia menyerang kita, menghardik kita, mencerca kita. Ketika kita hadapi seperti itu, kita memohon kepada Allah, semoga ini sebagai penghapus dosa kita. Kalau ada harta kita yang hilang, bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Allah menghendaki kebaikan, Allah hendaki bersihkan. Jadi al-uqubah fi dunia bisa dalam bentuk bi ahlihi, keluarga kita, menimpa kepada keluarga kita. Bisa juga bi nafsihi, menimpa pada diri kita sakit atau yang serupa itu. Atau dengan yang ada hubungan kerabat dengan kita, atau kerabat teman, atau tetangga. Yang jelas bahwa uqubah setiap balasan yang Allah balaskan di dunia dalam bentuk siksaan itu adalah sebagai takfir sayyiat, penghapus dari dosa-dosa kita. Lah kalau itu sudah Allah balaskan di dunia, artinya kita telah dibersihkan, sehingga kita pulang ke hadirat Allah dalam keadaan bersih. Lalu Allah kata, in azabul jazak min azabul bala. Azan ditunda sebentar apa lanjut? Azan dulu. Nah, kita lanjut sebentar. In azabul jazak min azabul bala. Kalimat ini mengandung bahwa kalau musibah yang menimpa kita adalah ringan, maka balasannya pun ringan. Kalau musibah menimpa kita besar, maka balasannya adalah besar. Artinya tidak ada yang sesuatu yang gratis. Semua dibayar sama Allah sesuai dengan pengorbanan yang ada pada kita, sesuai dengan derita yang menimpa dengan diri kita. Inna Allah idza ahaba kauman ibtalahum. Sadarilah bahwa ketika ada musibah demi musibah menimpa diri kita, bukan berarti Allah sedang benci, bukan berarti Allah sedang tidak suka, tapi justru sebaliknya. Innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah cinta pada satu kaum, Allah timpakan ujian demi ujian, derita demi derita. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha akan musibah dan derita yang Allah timpakan kepadanya, maka dia akan bersama keridhaan Allah. Akan tetapi kalau sebaliknya, dia marah, tidak terima, emosi, putus asa, caci maki kepada Allah, maka Allah pun akan marah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat di atas ataupun hadis-hadis ini semuanya adalah mengajarkan kepada kita untuk kita bersabar dalam menghadapi kehidupan di dunia. Bahwa kehidupan di dunia ini tidak selalu indah dan menyenangkan. Ada kalanya kita dihadapkan pada sesuatu yang pahit. Seringkali kita dihadapkan pada ujian demi ujian, dan sadarilah bahwa dunia adalah darul imtihan. Yang namanya dunia itu darul imtihan, negeri ujian. Tidak mungkin Anda akan luput dari ujian demi ujian. Bahkan setiap saatnya, saat-saat yang Anda lewati adalah ujian bagi Anda. Baik kebahagiaan ataupun kesedihan, baik kegagalan ataupun keberhasilan, baik kaya ataupun miskin, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sadari bahwa untuk hidup dengan baik dan benar dan selamat, maka kita perlu sabar. Maka memohonlah kepada Allah agar Allah berikan kesabaran pada kita. Mohonlah kepada Allah agar Allah berikan sabar, kekokohan di atas agama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.